بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه إحاد الأرواح: الباب الخامس عشر، باب يانتلم بلاس في توقيع الجنة ومنشورها الذي يوقع به لأصحابها بعد الموت وعند دخولها باب يانتلم بلاس adalah توقيع الجنة، tanda atau stempel surga. Wa mansyuruha, ataupun surat atau izin masuk surga yang telah distempel untuk penghuninya setelah mereka mati dan ketika mereka hendak masuk surga. Artinya mereka diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga setelah diberikan al-mansyurat, izin tertulis, dan kemudian ditempel dengan stempel jannah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin wama adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhu al muqarrabun al mutaffifin, ayat 18-21, yang artinya: kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin. Kalla ay haqqan, sungguh benar-benar hak bahwa catatan orang-orang yang baik tempatnya adalah di aliyin, yang paling tinggi. Wa ma adraka ma aliyun, dan tahukah kalian apa itu aliyun? Kitabun marqum, kitab yang sudah diberi tanda dengan stempel. Yashhaduhul muqarrabun, dan dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah yang dekat dengannya. Ini tauqi', mansyurat, stempel catatan amal hamba yang saleh yang diletakkan di illiyin. Fa akhbarallahu ta'ala anna kitabahum kitabun marqum, maka Allah Azza wa Jalla menghabarkan bahwa catatan mereka adalah catatan yang telah diberi tanda atau stempel. Tahqiqan li'aqli kawnihi maktuban kitabatan haqiqiyah, sebagai bentuk kepastian bahwa catatan amalan mereka adalah catatan yang asli dan tidak dipalsukan. Artinya istilah tauqi', tanda atau stempel, itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan ashabu tatahul jannah, mereka setelah dicatat amalan-amalan kebaikan mereka diletakkan di 'illiyyun, kemudian distempel. Kata Imam Al-Qayyim, ini adalah sebagai tanda atau bukti bahwa catatan yang ada, catatan yang mereka dapatkan ini adalah benar-benar catatan amalan mereka dan tidak ada perubahan dan tidak ada manipulasi di dalamnya. Wa khudz wa khassa ta'ala kitab al-abrar بأنه يكتب ويوفى لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين. Dan Allah Ta'ala menghususkan catatan orang-orang yang saleh, bahwasanya dia dicatat amalannya, kemudian diberi stempel dan disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat serta para anbiya wasadatul mu'minin, dan juga dipersaksikan oleh tokoh-tokoh kaum mu'minin. Walam yadkur syahadata haulai likitabil fujjar. Namun ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan catatan amalnya orang-orang fajir, orang-orang kafir, mujrimin, Allah tidak menyebutkan mereka-mereka ini sebagai saksi. Tidak menyebutkan malaikat sebagai saksi, tidak pula para anbiya, dan tidak pula para sahadatul mu'minin. Tamwihan di kitabil abrar وَمَا وَقَعَ لَهُمْ بِهِ وَإِشْهَادًا لَهُ وَإِظْهَارًا بَيْنَ خَوَاسِ خَلْقِهِ. Sebagai isyarat pengagungan Allah terhadap catatan amalan orang-orang yang baik. وَمَا وَقَعَ لَهُمْ بِهِ, dan juga apa yang mereka akan dapatkan sesudahnya. وَإِشْهَادًا لَهُ وَإِشْهَارًا لَهُ, dan juga sebagai bentuk untuk mempopulerkan kebaikan-kebaikan mereka kaum mukminin, dan juga Allah ingin menonjolkan mereka kaum mukminin di hadapan makhluk-makhluknya secara khusus. Pamernya ketika diberikan catatan amalannya yang sudah diberi stempel, dan diberikan catatan amalannya dari dengan tangan kanannya, dia menerimanya dengan tangan kanannya, dia pun memamerkannya dan bahkan mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Dia memamerkannya di kalangan umum. Dia mengatakan ha umuqra'u kitabiyah, kemarilah kalian semua, bacalah catatan amal saya. Demikian Allah Azza wa Jalla kisahkan di dalam Al-Quran. Kama yaktubul muluk tawaki'a man tu'azzimuhu bainal umara. Sebagaimana para raja juga biasa memberi stempel kepada ketika menulis surat yang ditujukan kepada orang-orang yang diagungkan dari kalangan pejabat-pejabatnya. Wa khawasi ahli al-mamlakah, dan juga kepada orang-orang tertentu dari kerajaan dia. Tamwihan bismil maktubillah wa isyaratan bidzikri, sebagai isyarat bismil maktubillah, nama orang yang dituju, dan juga sebagai isyadatan bidzikri, penghormatan kepada orang tersebut ketika disebutkan dan diberi stempel. Wa hadza naw'un min salati Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatuhu ala 'abdihi. Dan ini adalah salah satu bentuk salawat Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya atas hamba-hambanya. Nah, ini perbedaannya. Catatan malaikat atau barakallahu fikum orang yang saleh maupun orang yang fajir dicatat amalnya. Perbedaannya, kalau orang yang fajir dicatat kemudian distempel dan dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, dipersaksikan oleh para anbiya, dan dipersaksikan oleh sahadatul mu'minin, pemuka-pemuka kaum mukminin. Adapun kitabatul fujjar, orang-orang yang fajir dicatat dan tanpa perlu persaksian malaikat-malaikat Allah, tanpa perlu persaksian para anbiya, sebagai isyarat kata Imam Ibnul Qayyim penghinaan terhadap mereka dan pengagungan terhadap kaum mukminin. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وأبو عوانة الإصفرائيل في صحيحيهما من حديث المنهال عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Al-Bara ibn Azib, beliau berkata, kami pernah keluar menghantarkan jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di pekarangan kuburan. Wajalasna haulahu ka'anna 'ala ru'usil thayr. Dan kami pun duduk mengelilingi beliau seakan di kepala kami ada burung. Ia di gambaran khusyuknya mereka, gambaran tenangnya mereka duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seakan-akan di kepala-kepala mereka ada burung. Artinya orang yang merasa di kepalanya ada burung, dia tidak akan goyang, tidak akan gerak sedikit pun, takut burungnya terbang. Maknanya menunjukkan kekhusyuan mereka, menunjukkan ketenangan mereka ketika bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yunhadu lahu. Kami pun duduk mengelilingi Rasulullah sambil menunggu lahat di dalam kubur. Wa huwa yunhadu lahu. Sambil menunggu selesai digali liang kubur atau lahat di dalam kubur. Lahat itu artinya al-mail. Al-mail artinya barakallahu fikum, yang terbiasa biasa. Dan ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika menggali kubur, yaitu al-lahat. Al-lahat artinya membentuk atau membuat galian di dalam kubur yang masuk, diperkirakan orangnya bisa masuk ke dalam galian tersebut. Kuburan digali lurus, taruhlah dalamnya 2 meter. Kemudian setelah di dalam digali ke arah baratnya, perkirakan jenazah masuk. Sehingga kalau suatu saat tanahnya tertimbun, jenazah tetap aman. Ini yang banyak ditinggalkan oleh para penggali kubur. Qala wa huwa yunhadu lahu. Faqala a'udzu billahi min 'adzabil qabr 3 marat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, a'udzu billahi min 'adzabil qabr 3 marat. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan ketiga kali. Qala thumma qala innal mu'mina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina. Sesungguhnya seorang mukmin, idza kana fi iqbalin ila al-akhirah. Ketika dia hendak memasuki alam akhirat, wa qita'an min ad-dunya. Dan ketika dia terputus dari kehidupan dunia, yakni ketika dalam keadaan sakaratul maut, nazar, ketika dia hendak menghadap memasuki alam akhirat dan akan meninggalkan dunia, artinya menjelang wafatnya, nazalat ilaihi al-malaikatu aka'anna 'ala wujuhihi musyamsu. Maka akan turun menemui dia malaikat-malaikat Allah seakan-akan di wajah-wajah mereka matahari yang bersinar dan bersinar cahaya di wajah-wajah mereka. Ma'al kulli wahidin minhum harutun wajhan. Setiap malaikat yang datang, mereka membawa parfum dari surga, membawa wangian dari surga dan tengkapan dari surga. Fajalasu minhumajjal basmadda basarihi. Mereka kemudian duduk di bagian kepalanya sejauh mata memandang. Sumayaji umalatul maut. Makanya tidak heran kalau kita melihat orang dalam keadaan nazah atau sakaratul maut, terlihat dia gelisah matanya, memandang ke sana kemari, sepertinya ada yang dia lihat. Padahal keluarganya di sampingnya, kadang anaknya yang paling dekat di sampingnya mengatakan, "Pak, apa yang Bapak lihat? Saya di sini anakmu, Pak." Istrinya mengatakan, "Saya di sini istrimu." Suaminya mengatakan, "Saya di sini suamimu." Namun dia mengabaikan itu semua. Dia bahkan terus matanya terbelalak melihat seperti ada yang dia lihat. Dan ini dalam nas hadis Al-Bara bin Azib. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang mu'min dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, malaikat turun dan akan duduk di bagian kepalanya sejauh mata memandang. Malaikat yang wajah-wajah mereka bercahaya dan bersinar, kemudian mereka membawa kain kafan dari surga dan membawa parfum dari surga. Ini sebelum turunnya malaikatul maut. Mereka datang sebelum turunnya malaikatul maut. Makanya barakallahu fikum, terlihat gelisah dia. Terlihat gelisah, terlihat ada yang dia takuti, terlihat panik sebelum turunnya malaikatul maut. Summa yajiru malaikatul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian beberapa saat atau beberapa saat kemudian datanglah malaikatul maut. Giliran malaikat maut yang datang, dan dia pun duduk persis di bagian kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wal Qur'an. Lalu kemudian dia berkata dan membisikkan kepada orang mukmin yang hendak meninggal, "Wahai jiwa yang tenang, yang baik, yang bertakwa, keluarlah engkau dari dunia yang fana ini menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan-Nya." Sehingga tidak jarang kita lihat kadang-kadang seorang mukmin menjelang wafat tersenyum. Sakit-sakit tahu-tahu tersenyum. Kata yang ada di sampingnya sepertinya mau sembuh. Optimis, ada harapan baik. Kok dia tersenyum? Dipanggil, "Pak, senyum." Ternyata senyum terakhir. Setelah senyum, tarik nafas, habis langsung. Tadinya panik, tahu-tahu tersenyum. Dua malaikat. Yang pertama bukan dua malaikat dalam artian dua, artinya dua jenis. Yang pertama yang datang sebelum datangnya malaikatul maut. Orang ketika dia melihat yang belum pernah dia lihat selama ini tentu akan panik. Apa yang datang kepada dia? Malaikat. Duduk sejauh mata memandang. Siapa yang ditunggu? Yang ditunggu mereka ini adalah malaikatul maut. Apa yang di tangan mereka? Yang ada di tangan mereka adalah kain kafan dan parfum dari surga untuk memperebutkan jenazah atau rohnya sang mukmin ini. Masing-masing mereka yang ingin mengkafaninya dan ingin mereka yang melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang sangat agung. Sampai datang malaikatul maut. Kemudian dia mengatakan kepadanya, "Wahai jiwa yang beriman, yang bertakwa, keluarlah engkau dari dunia yang fana ini kepada ampunan dan keridhaan dari Allah." Qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min sayyi istiqah. Kata beliau, maka kemudian dicabutlah rohnya. Dicabut rohnya setelah itu dengan lembut, sebagaimana barakallahu fikum air, keluarnya air yang dicurahkan dari gelas atau dari cerek ke luar. Dicabut rohnya dengan lembut. Perjuangannya adalah ketika sekarang sembuh. Tapi ketika dicabut rohnya seorang mukmin, dicabut dengan lembut oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Kemudian bayakhuduha fa idza aqamat lam yad'uha fi yadihi tarqata 'ain hatta ya'khuduha fa yaj'aluha fi dhalikal jafan. Kemudian setelah rohnya keluar diambil oleh malaikat maut dan kemudian lam yad'uha, mereka pun tidak membiarkannya sekejap mata atau sekedip mata pun, kecuali mereka langsung meletakkannya di kain kafan yang mereka telah siapkan dari kain kafan, kain kafan surga. Dicabut roh. Begitu rohnya dicabut, mereka tidak membiarkannya terlantar sekejap mata, melainkan mereka langsung meletakkannya di dalam kain kafan. Nah, berarti apa yang diyakini oleh masyarakat kita adanya roh gentayangan adalah mitos, khurafat, syaitan. Roh gentayangan itu yang ujung-ujungnya adalah proyek. Ujung-ujungnya roh gentayangan apa? Belum diberkatin, minta supaya didoain, ditalilin, sudah. Kayak sindikat juga gitu. Kayak sindikat gitu. Jadi ada calo, ada ini, ada itu semuanya. Dari mana roh gentayangan? Kalau dia adalah rohnya seorang mukmin, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika dicabut rohnya, maka tidak dibiarkan terlantar sekedip mata pun, melainkan mereka langsung meletakkannya di dalam kain kafan yang telah mereka siapkan dari kain kafan surga. Kemudian wadzalikal hamu, dan mereka meletakkan padanya wewangian yang harum yang mereka bawa dari surga. Kemudian wa yakhruju minha ka'atiyad nafhatin misqin wujidat ala wajhil ardh. Setelah itu mereka pun pergi atau keluar rohnya, dan setelah itu malaikat meninggalkannya membawa rohnya dalam keadaan ka'atiyad nafhatin misqin, harumnya ibarat harumnya bau misk yang paling harum yang ada di permukaan bumi, rohnya seorang mukmin. Wala fayas'aduna biha, kemudian mereka pun naik, malaikat-malaikat ini tadi naik membawa rohnya seorang mukmin ini. Fala yamurruna biha yani ala mala'in minal malaikat, dan mereka tidak melewati satupun dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla ketika naik ke langit untuk melaporkan rohnya kepada Allah, illa qal, kecuali malaikat yang dilewati dari langit ke langit mesti berkata dan bertanya, ma hadha ruhu thayyibah, siapa pemilik roh yang harum ini, ma hadha ruhu thayyibah, siapa pemilik roh yang baik ini, yang harum ini. Fa yaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka malaikat yang membawa rohnya pun menjawab, ini adalah rohnya fulan ibnu fulan. Mereka pun menyebutkan namanya yang paling baik yang di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai mereka mencapai langit dunia. Fayastaftihuna lah, mereka pun minta tolong agar pintu langit dunia dibukakan. Fayuftahu lahum, maka pintu langit pun dibukakannya. Wa yushi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'in lati taliha. Subhanallah. Perjalanan yang sangat agung. Setelah dibukakan pintu langit yang pertama, maka kemudian rohnya seorang mukmin digiring dan dikawal dan diantarkan oleh malaikat-malaikat penghuni langit yang pertama diantarkan kepada lapisan langit yang kedua. Digiring, diantarkan, dikawal. Hatta yunna biha ila samai allati fiha Allah azza wa jalla. Dan terus seperti sampai ke langit yang kedua, minta agar pintu langit dibukakan, dan terus dikawal lagi oleh malaikatnya sampai pada akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu Allah azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla berkata, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Catat. Letakkan dan catat tulisan hamba-Ku ini di 'illiyyin. Wa'iduhu ila al-ard. Setelah kalian catat amalannya, amalan solehnya, catat kebaikan-kebaikannya, kembalikan rohnya ke bumi, ke alam kuburnya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha akhrijuhum taratan ukhra. Karena sungguhnya Aku menciptakan mereka dari tanah dan akan Saya kembalikan ke tanah dan darinya akan Saya bangkitkan. Setelah dilaporkan kepada Allah azza wa jalla rohnya, dicatat kebaikannya, dicatat amalannya di lauhiliyin, Allah mengatakan kembalikan rohnya ke jasadnya. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Kemudian rohnya pun dikembalikan ke jasadnya, hidup kembali di alam kubur. Setelah hidup kembali, dia pun didatangi oleh malaikat, dua malaikat. Fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Kemudian dia mendudukkannya, mereka mendudukkannya di dalam kubur dan bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Dia pun menjawab, Rabb saya adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Mereka bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Dia pun menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fihi. Dua malaikat ini kemudian bertanya lagi, siapa orang laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menjawab, dia itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Lalu kemudian berkata, malaikat berkata lagi, wa ma ilmuka? Apa yang engkau ilmui atau apa yang engkau amalkan tentang ilmu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah. Atau dari mana engkau mengetahui orang ini? Dia pun menjawab, aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi wa saddaq. Aku pun beriman dengannya dan aku mempercayainya. Qala fayunadi munadin minas sama' an sadaqa 'abdi. Maka tiba-tiba malaikat dari langit memanggil dengan keras dan mengatakan bahwa apa yang bahwa jawaban hambaku benar semuanya. Fa afrishuhu minal jannah. Maka berikan dia hamparan dari surga di alam kubur. Wa albisuhu minal jannah. Berikan kepada dia pakaian-pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan untuk dia pintu surga. Dan ini semua masih di alam kubur. Qala fayatihi min ruhi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Maka kemudian dia pun setiap hari siang dan malam didatangi atau selalu datang kepadanya min ruhiha, angin surga dan harumnya bau surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Dan kemudian dipanjangkan dan dilapangkan di dalam kuburannya sejauh mata memandang. Kuburan yang sempit, tapi bagi seorang mukmin ternyata dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Setelah kuburannya dilebarkan, diluaskan sejauh mata memandang, datang kemudian seorang laki-laki yang wajahnya tampan, bersih, bersinar, bercahaya. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus, indah, tibur rih, harum baunya. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk. Lalu kemudian orang ini berkata, bergembiralah engkau, karena sungguhnya hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan bagimu. Hadza yawmuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang Allah janjikan kepada engkau, hari kebahagiaan. Fayaqulu lahu man ant. Maka orang mukmin ini kemudian bertanya, siapakah anda? Qala fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Siapakah anda wahai laki-laki? Sepertinya wajahmu adalah wajah-wajah orang yang baik, wajah-wajah orang yang membawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Maka orang ini pun menjawab, sayalah amal salehmu di dunia. Sekarang saya akan menemani kamu di alam kubur. Subhanallah. Amal saleh yang menemani dia di alam kubur. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ata, rabbi aqimis sa'ata hatta arji' ila ahli Oman. Maka dia pun berkata, wahai Rabbku, bangkitkanlah hari kiamat. Bangkitkanlah hari kiamat. Saya sudah ingin kembali bertemu dengan keluarga saya dan kembali ingin melihat harta dan kekayaan saya. Ini mukmin. Qala wa innal 'abdal kafir. Mau dilanjutkan kok udah cukup? Nanti aja lanjutkan. Hah? Mau dibaca aja kok cukup? Tanggung ya. Kita tanggung. Ini penasaran kalau gitu. Dikit lagi kok insyaallah. Qala wa innal 'abdal kafir. Yang tinggalnya agak sakit selehannya. Bagus. Atau kalau enggak bawa kursi enggak apa-apa. Kursi seperti kursi ini. Wa innal 'abdal kafir, adapun hamba yang kafir. Idza kana fi inqita'in min al-akhirah. Kalau dia wa ikbalin 'ala dunia. Seperti yang terbalik. Fi inqita'in 'ani min al-akhirah wa ikbalin 'ala dunia. Artinya ketika dia menghadap akhirat dan meninggalkan dunia. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit, hitam wajah mereka. Kalau tadi malaikat yang mendatangi mukmin, wajah mereka bercahaya. Ma'humul musuh. Fayajlisuna minhum addal basar. Mereka semua membawa musuh. Yani barakallahu fikum, sejenis kain kafan. Fayajlisuna minhum addal basar. Mereka kemudian duduk sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut sampai duduk di bagian kepalanya yang paling dekat. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila saqatin min Allah wa ghadabih. Lalu malaikat maut mengatakan sebelum mencabut nyawanya, wahai jiwa yang khabithah, yang kafir, yang kufur kepada Allah, keluarlah engkau dari dunia yang fana ini pada kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah engkau pada untuk meraih kemurkaan dan kemarahan Allah akibat kekufuran dan kemunafikan. Qala fatafruqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntazi'u as-saffud. Maka kemudian dia pun terlihat takut, merasakan gelisah dan takut yang luar biasa. Kemudian dicabut rohnya dengan kasar dan keras sebagaimana dicabutnya yunza'u as-saffud, yakni hadidatun dzatu sya'b, sebagaimana orang yang mencabut besi dari besi yang lain yang nempel satu dengan yang lainnya. Min as-sufil mablul, dari as-suf, jenis benang yang basah. Fa ya'khudhuha, setelah itu diambil rohnya oleh malaikat. Fa idza akhadhaha lam yad'uha bi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masrukh. Ketika mereka mengambilnya, mencabutnya, maka mereka tidak membiarkannya sekejap mata pun kecuali mereka langsung meletakkannya di dalam kain kafan. Juga gak gentayangan. Diambil oleh mereka. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat 'ala wajhil ardh. Dan rohnya pun keluar dalam keadaan bau busuk. Bahkan baunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya dibandingkan bangkai-bangkai yang ada di permukaan bumi ini. Fayas'aduna biha, Kemudian mereka naik ke langit dengan membawa rohnya al-khabithah. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruh al-khabith. Mereka tidak pernah melewati satu pun langit atau malaikat kecuali malaikat mesti berkata, siapa pemilik roh yang bau yang sangat busuk seperti ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka mereka pun menjawab, ini adalah rohnya fulan ibnu fulan. Mereka pun menyebutnya dengan namanya yang paling jelek di dunia. Hatta yabna ila sama'id dunya fayastaftahu la falayuftahlah. Sampai mereka ke langit dunia, mereka pun minta agar langit dunia dibukakan, namun sama sekali tidak dibukakan pintu langit dunia. Amalannya atau rohnya tidak bisa menembus. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tufattahu lahum abwaabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamal fi sammil khiyat. Al-A'raf ayat 40. Kemudian Rasulullah membaca ayat, mereka tidak akan mungkin dibukakan pintu langit ataupun mereka tidak akan mungkin masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Enggak mungkin. Tidak dibukakan. Fa yaqulu Allah 'azza wa jalla, "Uktubu kitab 'abdi fi sijjil fil ardi as-sufla wa tutrahu ruhuhu qahran." Allah kemudian mengatakan, "Tuliskan, letakkan, tuliskan tulisan catatan-catatan hambaku ini di sijil bumi yang paling rendah di neraka." Dan kemudian rohnya pun dilemparkan oleh malaikat. Tidak lagi dibawa, tidak lagi diantarkan ke alam kuburnya, tapi dilempar. Na'udzubillah. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatatabu tayru autahwi bihir rihu fi makanin sahiq." Kemudian Rasulullah membaca ayat, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka ibarat dia di orang yang dilemparkan dari langit lalu kemudian disambar oleh burung atau ditiup angin kemana saja, ke tempat yang jauh. Artinya berarti kalaupun orang mengatakan ada roh gentayangan, berarti suubang kita kepada keluarga yang telah meninggal. Karena yang dilemparkan kemudian ibarat disambar burung atau ditiup angin, itu rohnya siapa? Fajir kafir. Berarti kita menuduh keluarga kita yang rohnya gentayangan ini. Rohnya gentayangan, taunya gentayangan tadi malam mimpi. Itu bukan roh yang gentayangan, setan yang gentayangan. Tinggal didoain saja. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian dikembalikan rohnya. Lihat, dikembalikan bukan gentayangan. Kalau gentayangan enggak akan ditanya malaikat. Dikembalikan setelah itu rohnya ke jasadnya. Wa yatihi malakan fa yujlisan. Kemudian didatangi oleh dua malaikat dan mendudukkannya. Fa yaqulani la. Man rabbuk? Setelah didudukkan ditanya siapa rohmu. Fa yaqulu ha ha la adri. Dia pun menjawab ha ha saya enggak tahu. Apa yang harus saya jawab? Fayaqulani lahu wa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Malaikat kemudian bertanya lagi, siapakah orang yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu ha ha la adri. Dia pun menjawab lagi, ha ha saya tidak tahu. Siapa dia? Fayunadi munadin min as-sama'i an kadzaba 'abdi fa afrishuhu min an-nar. Maka malaikat dari langit pun memanggil bahwa hambaku ini telah dusta. Telah dusta. Maka afrishuhu minan-nar. Berikan dia hamparan dari api neraka di dalam kuburnya. Waftahu lahu baban ilan-nar. Dan bukakan pintu neraka untuknya. Fayatihi min harriha wa samumiha. Sehingga dia pun setiap harinya didatangi oleh panasnya, merasakan oleh panasnya dan baunya, racunnya api neraka. Wa yadhayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adlahu. Dan dihimpit, dijepit dengan kuburannya sampai tulang belulangnya remuk hancur di dalam kuburnya. wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Setelah itu didatangi oleh seorang yang sangat jelek mukanya. Qabihul thiyab, sangat jelek dan sangat buruk, sangat kotor pakaiannya. Muntilur rih, sangat busuk baunya. Fayaquluna, lalu orang ini berkata kepadanya, abshir billadhi yasuk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ada. Bergembiralah engkau karena hari ini engkau akan memulai perjalanan yang paling jelek dalam sejarahmu. Inilah yang Allah jadikan kepadamu selama ini. Fayaqulu man ant? Lalu kemudian dia bertanya, siapa anda? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Siapakah anda? Saya melihat wajah anda ini adalah wajah orang-orang yang jahat. Wajahnya orang-orang yang datang membawa kejelekan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Dia pun berkata, sayalah amalan burukmu, amalan jelekmu waktu hidup di dunia. Fayaqulu rabbi la tutinissah. Maka dia pun berkata, wahai Rabbku, jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Dia ingin diazab di alam kubur aja, sudah cukup azab kuburan yang dirasakan. Padahal begitu dahsyatnya. Tetapi karena dia melihat neraka betapa dahsyatnya, sehingga dia mengatakan, sudah mending azab kubur aja daripada azab neraka. Penyesalan. Rawahu Abu Dawud abtulihi binahwihi fahadha tawqi' wal mansyurul awwal. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud secara panjang lebar, dan ini kata Imam Ibnu Qayyim adalah stempel yang pertama pada tulisan seorang hamba, dimasukkan di dalam, dilaporkan kepada Allah, diletakkan di Illiyin dan dikembalikan rohnya ke alam kubur. Na'am barakallahu fikum. Dari hadis ini juga dinukil oleh secara lengkap oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala di dalam Sahih Al-Musnad beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.